Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Di halaman 173. Ya. Wa mithlu khuruji Dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salatu wassalamu. Fayaqtulahu wa khuruj fayaqtulahu wa kharaja Ya'juj wa Ma'juj. Maka berikutnya di antara berita gaib, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, munculnya Dajjal, dan turunnya Isa bin Maryam, kemudian Isa membunuh Dajjal, serta keluarnya atau munculnya Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Nah, sampai sini ya. Kita baca sini. Fadol dibaca sini. Rapi. Baik, dinamakan dengan Dajjal. Kenapa? Ya, li'annahu kadzabun, karena dia pendusta besar. Ia berasal dari kata ad-dajli. Apa makna ad-dajl? Kadzib, dusta. Maka Dajjal pendusta besar. Kenapa Dajjal juga dinamakan al-masih? Karena dia yamsahul ard, dia mengusap bumi bisurah, dengan cepat. Terus yasiru fiha bisur'atin. Baik. Dia berjalan di bumi bisurah, dengan cepat. Itu maknanya. Terus wa qila sumiya bil masih li'annahu mamsuhul 'ain aqwar. Li'annahu mamsuhul 'ain aqwar. Ada yang mengatakan juga kenapa dinamakan al-masih? Karena dia ini yang matanya diusap, kedua matanya diusap, a'war. A'war itu dalam keadaan buta sebelah. Ya, terus yad'i annahu annallahu jalla wa ala. Baik, dia mengklaim Dajjal ini bahwasanya dia adalah Allah jalla wa ala. Terus wallahu jalla wa ala laisa bi'a'war. Dan Allah laisa bi'a'war. Ini sebagaimana sabda Nabi. Ya, Dajjal a'war, wa inna rabbakum laisa bi'a'war, kata Nabi SAW. Dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Dari sini diisbat, dari hadis sini, mata Allah itu dua, lahu ainan. Allah memiliki dua mata. Dari mana hadisnya? Dari hadis tadi. Dari mana dalilnya? Hadis tadi. Ya, hadis tadi. Itu wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Terus kemudian Dajjal ini yadda'i annahu Allah, dia mengklaim bahwasanya dia adalah Allah jalla wa ala laisa bi, wallahu jalla wa ala laisa bi'awar, dan Allah tidak buta sebelah. Ya, wa maktubun baina 'ainaihi kafirun, dan termaktub, tertulis di antara kedua matanya kafir. Ya, ini akan dibaca oleh setiap hamba yang mukmin, walaupun dia belum bisa baca Quran. Ya, yaqra'uhu kullu ahadin. Semua orang akan bisa membacanya. Terus bahwa Dajjalun khabithun. Dia adalah Dajjal khabis. Ya, Dajjal khabis, Dajjal yang ya sangat buruk. Sangat buruk orangnya, perilakunya, agamanya. Terus bahwa masihul dolalati. Nah, dia adalah masih, tapi masih dolalah. Ya, masih bukan masih seperti Isa. Kalau Isa al-masih hidayah, Isa itu masih hidayah. Kalau Dajjal masih dolalah. Terus yunzilullahu masih ismat masihal hidayati. Baik. Maka Allah menurunkan beliau sementara Isa alaihissalam, Allah menurunkan beliau sebagai masihal hidayah, sebagai al-masih tapi yang hidayah. Terus bahwa Isa bin Maryam alaihissalam sumia bil masihi li'annahu yamsahu 'alal maridi fayushfa bi'idnillah. Fayushfa. Fayushfa. Baik. Kenapa Isa dinamakan Masih? Karena dia mengusap orang yang sakit, maka orang yang sakit itu pun sembuh dengan izin Allah. Terus? Hanya karena beliau mengusap orang yang sakit, maka orang sakit tersebut sembuh dengan izin dari Allah Jalla wa'ala. Terus? Al-Masihu Masihul Hidayati yaqtulu Masihul Dalalati. Nah, kalau Isa Masihul Hidayah, dia akan membunuh Masih Al-Dalalah. Ya, jadi antum tahu ya kenapa dinamakan Al-Masih. Ya, ada beberapa pendapat. Karena Isa alaihissalam mengusap orang yang sakit, Allah berikan izin kesembuhan. Baik. Nah, ini. Kalau ada Dajjal dinamakan Masih, kenapa? Karena dia mamsuh ain. Karena matanya terusap, kedua matanya terusap. Ya, a'war. Mamsuhul ain a'waru. Buta sebelah. Ada yang menyatakan makna Masih karena dia yamsah al-ardha bisur'ah. Karena dia mengusap muka bumi ini dengan cepat, maknanya dia berjalan dengan cepat di muka bumi ini. Itu dinamakan al-Masih. Namun Dajjal Masih dolalah, Isa Masih al-Hidayah. Terus yaqlubuhu wa yaqtuluhu bi babi ruddin. Baik. Fi Filistin. Maka al-Masih Masihul Hidayah yaitu Isa akan membunuh Masihat dolalah yaitu Dajjal. Ya. Alaihi salam di babul Lud yaitu di Filistin. Terus Waluddu baldatun fi Palestina. Taib, Lud itu sebuah negeri di Palestina. Fayaqtuluhu hunaka. Nah, Isa AS akan membunuh Dajjal di sana. Thumma innahu alaihi salatu wassalamu yahkumu bi syari'atil islami. Taib, kemudian Isa AS akan berhukum dengan syariat Islam, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan syariat yang Allah turunkan kepada Isa dahulu. Ya, yang ketika Isa menghadapi Bani Israel. Terus yaksiru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u wa yaksuru kan yaksir wa yaksuru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizyata. Baik, kemudian Isa akan menghancurkan salib karena orang-orang Nasrani menjual nama Isa untuk membuat propaganda kekufuran berupa salib, dan Nabi Isa akan membunuh babi. Ini aneh, agama Yahudi aja mengharamkan babi, orang-orang Nasrani menghalalkan babi menjual nama Isa alaihissalam. Ya, dan Nabi Isa akan yadul jizyah, ya. Akan membebani bayar jizyah bagi setiap kafirin. Ya, bagi setiap kafirin dengan yang mereka tinggal di negeri kaum muslimin dalam keadaan hina dan hak-hak mereka dikurangi, mereka tidak bisa menampakkan agama mereka. Terus Tapi beliau akan berhukum dengan Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Terus. Kemudian beliau berhukum dengan Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, dan beliau jadilah beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan beliau menghukumi manusia dengan syariat Rasulullah SAW. Terus lanjut baca sini. Ya, sampai Zaki. Matanya udah tadi. Sekarang keluarnya Ya'juj Ma'juj. Maqala Syarif, Allah Ta'ala Ya'juj wa Ma'juj qabilani min Bani Adam. Baik, Ya'juj Ma'juj keduanya adalah qabilah, dua qabilah dari Bani Adam. Terus kisah mereka mazkuratun fil Qur'an al-Karim, disebutkan di Al-Qur'an al-Karim. Terus wadzalika anna al-malaka al-'azima malika al-'azima al-mu'minu dzal qarn al-mu'minu dzal qarn anna al-mal al-mu'mina dzal qarn ini makkanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang demikian bahwa Malik, raja yang azim, yang agung, yang beriman, yaitu Dzulqarnain. Makkanallahu, Allah memberikan ya tamkin, kekuasaan kepada beliau, ya. Terus asara fil fi masyariqil ardi wa maghribiha yad'u ila al-islam wa ila at-tauhid. Maka Dzulqarnain ini berjalan ke belahan bumi bagian barat maupun timur, mengajak manusia kepada Islam, kepada tauhid. Terus wa yujahidu fi sabilillah. Dan Dzulqarnain juga berjihad di jalan Allah. Lanjut. Falamma balagha baina saddaini wa huma jabalani 'azimani wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Baik. Falamma balagha baina saddain, maka ketika Dzulqarnain sampai di dua dinding, yaitu dua gunung yang besar, maka Dzulqarnain mendapati di balik dua dinding tersebut ada suatu kaum yang hampir-hampir ya mereka tidak memahami ucapannya Dzulqarnain. Terus kaum Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kaum ini adalah Ya'juj Ma'juj. Terus yuhadduna al-bashariyata. Yuhaddiduna al-bashariyata. Tayib, Ya'juj Ma'juj ini mereka yuhaddidun, mereka mengancam manusia. Terus qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya khair fa sawtak la yakad sawtuka an tusma'. Ya. Baik. Kemudian kata Allah, وَقَالُوا يَا ذُلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ وَهِيَ ذُلْقَرْنَيْنِ, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj mufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ, maka apakah kami dapat menjadikannya untuk engkau kharjan, sebagai suatu pembayaran, ala naja'ala bainana wa bainahum sadda, ya, yaitu kami menjadikan antara kami dan mereka itu ada dinding. Qala ma makkani fihi rabbi khairun, ya. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, ya, dan tidaklah Rabbku memberikan kekuasaan kepadaku, ya, melainkan dua kebaikan. Terus fa'ahadu anna Ya'juj minhum syai'an. Oh, afwan ini. Oh, bukan begitu maksudnya. Gimana? Ya, ma makkani fihi rabbi khairun. Ya, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah itu lebih baik. Itu maknanya. Terus fa'ahadu anna Ya'juj anna Ya'juj minhum syai'an. Farafado, namun mereka menolak, ya, atau Dzulqarnain menolak untuk mengambil dari sedikit pun dari mereka, dari kaum Ya'juj Ma'juj. Terus wa akhbaru annahu indahu ma yakfi mimma a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala thumma talaba minhum an yuhdiru lahu al-mawada wal-asyya'a. Kemudian Dzulqarnain minta kepada mereka agar mereka menghadirkan, ya, membawa al-mawadah, bahan makanan, wala syah dan beberapa hal yang lain. Terus faqama wa bana hadha sadda al-'azimah. Nah, kemudian mereka pun bangkit dan mendirikan dinding yang besar tersebut. Terus sawa baina sadaqaini wa baina jabalaini. Kemudian menyamakan antara dua sodapainya, itu dua gunung tadi. Terus waja'alahu saddan 'aziman am lasara ahada yastati'u an yakhruquhu wala ahada yastati'u an yadhharahu ay yarqu 'alayhi fasara hadha saddu min ni'amillahi 'ala al-bashariyyati. Ya, kemudian Allah menjadikan dinding yang besar, yang amlas, saddan aziman amlasah, yang licin, ya, yang la ahada yastati'u an yakhriqah, yang tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menembusnya. Wala ahada yastati'u an yadharah ay yarqa 'alaih, tidak ada seorang pun yang sanggup memanjatnya. Fasara hadza saddu, maka jadilah dinding ini min ni'amillah, di antara nikmat-nikmat Allah 'alal basyariyah. Artinya nanti Ya'juj Ma'juj enggak bisa nembus dinding tersebut. Ya, ini nikmat dari Allah. Terus qala dzulqarnain hadza rahmatun min rabbi. Ah, kemudian dzulqarnain berkata inna rahmat dari Rabbku. Nah, terus gantian. Ya. Dibaca di sini berikutnya. Ya, Pak. Si Raymond, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sarihullah ta'ala lakin fi akhir zamani yakumuna binabdi hadha sati. Fama qala ta'ala famastau ayyadharuhu ayya'lamu alaihi wa mastatau lahu naqbal. Lakin fi akhir zamani yukaddiruhu Allah ala nafsihi. Fa'idha ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka'a. Wa kana wa'du rabbi haqqat. Wa tarakna ba'dahum yawma'idin yamundu tiba'di. Taib. Ya, kemudian lakin fi akhir zaman, namun di akhir zaman Ya'jud, ya, mereka itu akan bangkit binak dihadas saddi, untuk menghancurkan dinding tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, famastau ayyadhan yadharu ayya'lu. Ya. Mereka enggak akan sanggup untuk memanjatnya, menaikinya. Wa mastata'u lahu naqba. Mereka pun enggak sanggup melubanginya. Namun di akhir zaman, yuqaddiruhumullahu ala naqdih. Allah memberikan kekuasaan, memberikan kemampuan kepada mereka untuk menghancurkan dinding tersebut. Ya, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila telah datang, ya, janji Allah, maka Allah akan menjadikan dinding tersebut hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku itu benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Dan kami tinggalkan sebagian mereka pada hari tersebut yamuju, bercampur aduk pada sebagian yang lain. Terus lanjut, Rahman. Fayakhrujuna 'alal ahlil ardi wa yahsulu minhum minal fasadi wa safki dima'i. Baik, kemudian mereka keluar, ya, ke seluruh permukaan bumi, dan terjadilah kerusakan, wa safki dima', ya, pertumpahan darah. Terus wasyururu ma la ya'lamuhum illallah. Taib, dan syurur, segala macam keburukan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Terus mimma ja'a wasfahu fil ahadisi. Mimma ja'a wasfuhu, fa'il dari ja'a. Taib, ya, sebagaimana dari apa namanya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, yaitu sebagaimana telah datang ciri-cirinya, sifat-sifatnya dalam berbagai hadis. Terus wal basaru la yastati'una. Nah, dan manusia, mereka enggak sanggup untuk menghadapi mereka, menghadapi Ya'juj Ma'juj. Terus summa innallaha yab'atsu maradan yasibuhum fi ahnaqihim. Maradan, ya, Allah kemudian mengirimkan penyakit yang menimpa ke leher-leher mereka. Terus wa huwa al-naqaf. Naqaf, an-naqaf mislu dawadi. Dudu, mislu dudi, dud. Mislu dudi. Dud, dud, ulat. Ya, ulat, dud. Ya. Bukan ular. Ya. Kalau ular bukan dud, ular itu banyak bahasanya. Tapi dud, ulat. Ya, semisal ulat fi anaqihim, yang ada di leher-leher mereka. Terus fayamutuna jami'an. Maka Ya'juj Ma'juj ini yamutuna jami'an, mereka mati semua. Kena ulat di leher mereka. Terus wayastariqu almuslimuna minhum. Akhirnya kaum muslimin bisa beristirahat tenang lega dari mereka, karena mereka sudah mati. Terus wata'kulu dawabal am Ulang. Watakulu. Watakulu dawakul ardi. Yang makan siapa? Yang makan itu binatang melata dan yang di bumi. Yang makan bangkainya Ya'juj Ma'juj. Masa Ya'juj Ma'juj takulu dawaba? Udah mati masih bisa makan. Kan begitu konsekuensi dari kalau santum salah i'rab tadi. Paham enggak? Jadi Ya'juj-nya ini udah mati, maka dawabul ard takulu memakannya. Maka binatang-binatang yang ada di bumi akan memakan bangkai dari Ya'juj Ma'juj tadi yang mereka kena wabah apa namanya? Ya'juj. Adanya ulat fi anakihim di leher-leher mereka. Ya, terus min ajsamihim hatta tasammana hatta tasman samina yasmanu gemuk hatta tasam asmana wa taskura fahadhi baik bentar ya dan dawab binatang yang ada di bumi memakan jasad-jasad mereka hatta tasman hingga akhirnya binatang-binatang ini jadi gemuk. Ya. Antum bacanya apa tadi? Tashkur, gitu ya. Syakara yashkuru syukran, bersyukur. Ya, bersyukur. Ada wazan lain, ini juga bisa. Syakira yashkaru. Apa mana? Hah? Imtala. Nah jadi di sini antum boleh baca hatta tashkuro hingga mereka bersyukur makan kenyang bersyukur atau boleh juga hatta tashkaro hingga mereka kan tadi badannya gemuk hingga penuh bisa juga maknanya kan begitu ya nah, cocoknya ini yang mana hingga mereka makan gemuk dan penuh atau mereka makan gemuk dan bersyukur. Apa? Dua-duanya bisa ya. Bersyukur aja lah ya, hewan-hewan pun juga bersyukur. Gitu. Baik, terus bahadhihi ayatun ya idhamun boleh baca idhom boleh baca uzom uzom maknanya azimah terus wa alamatun kibarun min alamatis sa'ati inilah tanda-tanda yang besar alamat yang besar sama tanda-tanda hari kiamat yang besar terus di mata lihat wa khurujud dabbah dan keluarnya binatang melata. Watulu syams min maghribiha dan terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Ya kita baca di sini. Siapa? Fikri, tafadhol. Baik ini dulu. Dabah binatang melata yang mereka keluar dari bumi sebagai tanda hari kiamat. Allah Taala berfirman wa akhrajna lahum dabbatan minal ard dan kami keluarkan kepada mereka dabah binatang dari bumi. Allah yang mengetahui sifatnya. Warada fiha ahaditsu wa akhbarun. Terdapat berbagai hadis, khabar, riwayat mengenai hal ini. Namun Allahu a'lamu biha, Allah yang mengetahui hal ini. Ia adalah binatang yang keluar dari bumi sebagaimana yang Allah Taala firmankan. Adapun kaifiyah khurujiha, bagaimana bentuk mereka keluar dari bumi, wa min aina dan dari mana mereka keluar, Dan tempatnya, tempat keluarnya di mana? Allahu a'lam bidzalik. Allah yang paling tahu mengenai hal tersebut. Kemudian lanjut fikri, matahari terbit dari sebelah timur. Ya, terus baik, matahari terbit dari timur. Terus dan dia terbenam di barat. Taib, inilah sunnah kauniyah. Sunnah Allah sudah menjadi ketentuan Allah. Kauniyahnya demikian. Ya, terkait matahari. Terkait matahari, sunnatullah demikian. Ya, kalau siang terang, malam gelap muncul, itu sunnah kauniyah. Terus taib, dia tadur. Bahwasanya matahari itu berotasi di sekitar bumi. Nah, tadur di sini dia mengelilingi bumi. Bukan bumi yang mengelilingi matahari, tapi matahari yang mengelilingi bumi. Syarqan dari timur, wa gharban ya, dan barat, daiman, begitu terus selamanya. Terus wa bistimrarihi dengan terus continue ya. Terus la kama taqulul malahidah, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh ilmuwan-ilmuwan mulhid sesat ya, yang mereka menyatakan bahwasanya bumilah taduru haulash shams, bumilah yang mengelilingi matahari ya. Ini ada yang menyatakan demikian, bumi yang mengelilingi matahari. Tidak. Tapi bumi itu yang diam, matahari yang berputar. Mengelilingi bumi. Ah, taib. Terus wa annasyamsu rabitatu. Fa hadza minantikas. Matahari wa annasyamsu itu ya, ucapan orang-orang malahidah apa? Orang-orang yang sesat bahwasanya mata bumilah yang mengelilingi matahari, dan matahari itu sabitatun, dialah yang tetap diam. Ini keliru. Fa hadza min intikasil fitr, fitr jamak dari fitrah. Maka ini merupakan bentuk dari intikas, intakasa. Maknanya inqalaba. Ya, kebalikan dari fitrah-fitrah yang lurus dan akal-akal yang waras. Balil aks, namun sebaliknya. Al-ardhu hiya sabit as-sabitatu, bumi lah yang tetap. Wasyamsu wal aflaqu, sedangkan matahari dengan segala macam falak-falaknya ya, itu taduru haulal ard. Ya, itu dialah yang mengelilingi bumi. Baik, terus nah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam. Kama huwal musyahadu. Baik, sebagaimana ini yang disaksikan, yang mahsus, yang dirasakan. Baik, dialah matahari ini ya, terbit dari timur, terbenam di barat. Nah, terus baik, sebagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada Namrud, Allah lah yang menerbitkan matahari minal masyrik dari timur. Kalau kamu memang berkuasa, fa'ti biha minal maghrib, coba terbitin dari sebelah barat, ayo. Nah, bisa enggak kamu? Kata Ibrahim ke siapa? Ke Namrud. Baik. Terus, Paris. Ulang. Lama. Bahatathu. Baik. Ya. Maka lama idah ketika Namrud mengklaim mengaku-ngaku dia bisa menghidupkan, mematikan, dia adalah Rob. Maka Ibrahim berkata kepadanya, ya, yang inilah mukjizat yang azimah, allati bahatathu, yang membuat dia tercengang, membungkam dia, membungkam si Namrud. Ya, innallaha ya'ti bisyamsi min al-masyriq, Allah yang menerbitkan matahari dari sebelah timur. Terus taib, kata Ibrahim, in kunta kama tas'umu annaka rabbun i'ti biha minal maghrib. Kalau kamu seperti yang kamu klaim tadi engkau adalah Rabb, coba datangkan matahari itu terbit dari sebelah barat. Taib, i'kis fil amr dari apa? Hah? Anam. I'kis. Balikkanlah. Terus taib, ikis, saya balikin dari apa yang Allah inginkan. Allah inginkan matahari terbit dari timur. Coba ayo balikin, kamu dari barat. Gitu. Terus fahbuhital ladina kafar, maka terdiamlah orang kafir tersebut. Nah, dia enggak sanggup untuk itu, dan enggak ada yang sanggup melakukan ini kecuali Allah Rabb. Terus ado'athu di janibin ado'athu wasara nahar. Nah, inilah ketentuan Allah terkait matahari. Dia terbit dari sebelah timur, taghrubu fil maghrib, terbenam sebelah barat. Ya. Yaitu dia taduru 'alal ard. Dia berputar mengelilingi bumi. Wa idza kanat fi janibin, nah apabila matahari itu berputar di satu sisi, dia berputar begini, ya, ado'athu, maka dia menerangi bumi. Ya, wa sara naharan, dan jadilah bumi itu siang. Baik, terus janibu janibu. Nah, apabila yang satu sisi tersebut ghabat min anzalik, matahari enggak menyinari dia, enggak mengelilingi dia, jadilah sisi yang tadi siang enggak kena matahari, jadilah dia malam. Ya, sampai matahari nanti berputar ke yang kedua kali, sekali lagi jadi siang lagi dia. Terus nah, demikianlah siang malam silih berganti. Ini berdasarkan ala daurani, atas dua rotasi matahari kepada bumi. Terus ini sebagai kudrah, sebagai kehendak Allah, sebagai kudrah Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus hadal qauni kharab qaraba hadhihi dunya in hakasa sayru syamsi fa sarat lahu min al-maghrib. Taib, wa idza ikhtalla nizam hadha al-qaun, ya, nah apabila nizam sistem alam raya ini ikhtalla, di error, ya, dan Allah kehendaki kharab, ya, kehancuran. Kharab, khariba yakhrab, khariba yakhrabu, masdarnya kharab. Nah, apabila pengaturan alam semesta ini sudah, ya, sudah kacau, enggak sepertinya lagi, enggak seperti semula lagi. Ya, bukannya error ya, artinya sudah kacau. Tak semulanya Allah terbitkan matahari dari mana? Timur. Kemudian dari barat, berarti ini sudah enggak seperti yang semula lagi. Berarti ini Allah menghendaki kharabah di dunia. Allah menghendaki kehancuran dunia ini. Ya. Wan akasa sayru syams. Terbalik berjalannya matahari, fasarat takhruju minal maghrib. Jadilah dia keluarnya itu dari maghrib, dari barat. Terus wa idza qala'at al-maghribi fa hadha Kalau dia sudah muncul dari barat, ini adalah dalil akan dekatnya di, akan dekatnya ke hari kiamat. Terus baik. Ya. Dan dekatnya kehancuran pengaturan alam raya ini, dan dekatnya hari kiamat, dan dekat dan berakhirnya dunia, ya. Wa hululud dar al akhirah. Ya. Dan pasti akan tiba nanti negeri akhirat. Baik, kemudian di matan. Wasbahu dzalika mimma sahabihi an-naqlu. Dan tanda-tanda hari kiamat yaitu setelah disebutkan tadi, wasbahu dzalik, wasbahu dzalik. Dan yang hal-hal yang serupa dengan hal tersebut mimma sahabihi an-naqlu. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Baik, berikutnya. Dibaca sini. Ya, Fitra baca. أشباه هذه الأخبار التي ذكرها المصنف نماذج من أشراط الساعة. نماذج bukan نماذج. مفاعل. نماذج من أشراط الساعة مما صح به النقل. هذا شرط. Apa irobnya nama ajit ini? Khobar dari asbah ya? Ya, khobar dari asbah. Berarti dia nama ajidu. Sampel-sampel, contoh-contoh gitu. Lanjut. Hada syartun la buddha minku. Hadi hiruduru al-qaidiyatu. La tusbiku ila bidalil. La tasbutu. Baik. Wasbah dan hal-hal kejadian serupa. Ya. Hadhil akhbar dengan kabar-kabar ini yang disebutkan oleh musannif Ibnu Qudamah adalah namadzu min asratis saah. Yaitu berbagai contoh-contoh dari tanda-tanda hari kiamat mimma sahabihi annahu. Dengan syarat, ya, dari dalil-dalil yang sahih. Ada syartun labudda minhu. Ini syarat yang mesti. Ya. Hadhil umur al-ghaibiyah, karena perkara ini perkara gaib. La tasbutu, tidak bisa dia berlaku illa bidalilin sahihin. Melainkan dengan dalil yang sahih. Enggak bisa kita katakan tanda hari kiamat ini. Kenapa? Biasanya begitu, enggak ada, mesti pakai dalil. Terus amad dalilu dhaifu wa dalilu ladhi darajata la sihhati la yablughu darajata sihhati fa hadha la ya'tamidu la yu'tamadu alayhi fi aqidatil muslimin wa innama yu'tamadu 'ala al-aqidatis sahihati. Baik, adapun dalil-dalil yang dhaif, ya, dalil yang enggak sampai derajat sahih, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai acuan, pijakan dalam akidah seorang muslim. Yang menjadi acuan, pijakan pada akidah seorang muslim ialah dia berpijak pada dalil-dalil yang sahih. Terus Sawa'an kanat mutawatiratan au ahadan. Baik, apakah dalil-dalil yang sahih tersebut mutawatirah? Mutawatir, ya, syarat dari mutawatir diriwayatkan, ya, oleh perawi yang adil, yang dobat admislihi, itu dengan jumlah tertentu. Ada yang menyatakan 313, minimal 30 atau minimal 10. Ya. Nah, ahad hadis sahih atau ahad ada yang sahih ada yang tidak, yang belum nyampe ke derajat itu. Ya, ada aziz. Ada apa lagi? Ada gharib. Ada apa lagi? Ada masyhur. hadis gharib, ya, hadis ahad yang paling rendah, karena hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ya, apa harga kata Baikuni tentang hadis gharib? Hah? Ah, siapa yang ingat? Fikri. Ana wakul rogorib itu ialah marwa rawin fakot, yang hanya diriwayatkan satu perawi saja. Ya, harga bata hafalan baik uniannya mesti diulang, diumrojah terus. Tapi hadis gorib walaupun satu orang, tapi selama sahih kita terima. Buktinya apa? Hadis inamal amalu biniyat, itu hanya Umar yang meriwayatkan, kita terima. Taib, ya. Kalau ini untuk membedakan juga dengan ahli bidah, misal dari kalangan Mu'tazilah, mereka enggak akan mengacu kepada hadis sahih, tapi ternyata ahad. Mereka hanya maunya mutawatir. Nah, giliran ada yang mutawatir, misalkan apa? Hadis nuzul itu mutawatir, ya. Ya, ayo, gimana ayo Mu'tazilah? Ditakwil. Nah, itu maksudnya bukan turun Allah yang turun, tapi apa? Nah, rahmat Allah, ampunan Allah. Nah, kurang lebih begitu, ya, muter-muter terus. Nah, terus lanjut. Baik, inilah akidah Ahlus Sunnah. Terus. Baik, mereka tidak membedakan antara hadis yang mutawatir dan hadis ahad. Terus. Baik, ya, ya. Madarnya, ya, porosnya itu hanya kepada kesahihan aja. Ya, poros kita untuk menetapkan itu kepada keabsahan hadis tersebut saja. Terus. Fa'idha sahal hadisu, selama hadisnya sahih. Ah, jika hadisnya sahih, maka wajib kita yakini, ya, meyakini apa yang ditunjukkan oleh hadis sahih tersebut. Misalkan hadis sahih tersebut menunjukkan Allah turun, ya, kita yakini tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Ya, terus. Kalamu mudhaf, ya. Karena hadis Nabi berarti kalam, ucapan seorang yang dia tidak berucap dari hawa nafsunya. Terus. Udrun, fa'il dari Abu Kho. Tayyib. Waqad sahha sanaduhu, dan telah dan jika telah sahih sanadnya, maka tidak ada udzur lagi untuk tidak mengimaninya. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa adzabul qabri wa naimuhu haqqun. Azab kubur dan nikmat-nikmat kubur itu adalah hak. Lanjut fitrah. Wa kadzalika minal umuri allati akhbaru anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azabul qabri wa na'imihi. Azabul qabri wa na'imuhu. Nah, demikian pula dari perkara-perkara yang dikabarkan oleh Rasul, ya, tentang perkara yang gaib ini adalah azab kubur dan nikmat kubur. Lagi-lagi Mu'tazilah mengingkarinya. Mu'tazilah kontemporer diwakili oleh kalangan Hizbut Tahrir. Ya, mereka juga mayoritas mengingkari azab kubur. Terus. Tawatarat al-ahaditsu fi dzalik. Baik, hadis-hadisnya telah mutawatir mengenai azab kubur. Ya, terus. Wa ankara Mu'tazilatu azab al-qabri. Baik, namun Mu'tazilah mengingkari azab kubur ini. Terus. Wa na'im al-qabri bina'an 'ala qulihim al-fasidati. Wa yaquluna inna la nushahidu fil qabri syai'an. Insyaallah. Mu'tazilah mengingkari azab kubur, nikmat kubur. Ya kenapa? Bina'an ala uqulihim al-fasidah. Ini berdasari ya dari akal-akal mereka yang rusak. Mereka menyatakan kita enggak lihat kok di kuburan ada apapun di kuburan, enggak ada malaikat, ya. Subhanallah. Ini perkara gaib. Ya udah berlalu ya, perkara gaib ini enggak ada yang bisa dengar. Ya. Seandainya kalau ada yang dengar, gimana? La saiqa. Maka dia apa? Saiqa bukan dimaknai pingsan. Mati. Kalau jin dan manusia dengar. Kalau dulu ada rekaman di Rusia, di pertambangan katanya. Lagi nambang emas di Rusia, terdengar rekaman suara teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu kalau benar itu yang dengar, walau rekaman mati. Ya, mati. Berarti itu apa? Dusta, palsu, hoax. Hoax. Ya gitu, ya. Barakallahu fikum. Terus lanjut naqulu lahu. Naqulu lakum alim umuru mabniyatun ala musyahadatikum. Nah, kita katakan kepada mereka, mereka kan bilang di kuburan enggak ada apa-apa tuh. Nah, kita katakan kepada mereka. Ya, apakah perkara-perkara apa apakah ya hal-hal ini semua dibangun di atas persaksian kalian, kalau kalian menyaksikan gitu, maka enggak ada, maka ada. Kalau kalian enggak menyaksikan, maka enggak ada gitu. Terus wa alama tuhsunahu antum tuhissu, merasakan. Wa alama tuhissunahu antum am ala qudratillahi jalla wa ala. Nah, jadi perkara gaib ini ya, apakah dibangun di atas persaksian kalian? Kalau kalian menyaksikan, oke. Kalian enggak menyaksikan, kalian ingkari, atau berdasarkan perkara yang kalian rasakan? Ya, atau ini berdasarkan kudrah Allah, kemahakuasaan Allah? Ya, terus mali ukulikum wala li insasikum dakhala bi hadza. Dakhlun. Ya. Maka akal kalian maupun indra-indrawi kalian itu enggak punya dakhlun, enggak punya peran sedikit pun dalam hal ini. Ya. Terus laqad ankarat al-mu'tazilatu 'adzab al-qabri wa na'imahu. Baik. Ma mu'tazilah telah mengingkari azab kubur, nikmat kubur. Terus bina'an ala uqulihim al-fasidati. Baik, ini berdasarkan didandasi dari akal-akal mereka yang rusak. Yang rusak. Terus, Ozi, cepat tahu. Qala syarifu hafidhahullah ta'ala. Wa adzabul qabri sabitun bil kitabi wa sunnati. Wa ijma'u bi ijma'i ahli sunnati wal jama'ati. Baik, maka azab kubur itu setelah valid berdasarkan Quran, Sunnah dan ijma ulama ahli Sunnah. Maka yang mengingkari azab kubur bermasalah akidahnya, manhajnya, ya, error. Terus Allahu jalla wa ala wa la nudhiqannahum min al-'adzabil adna dun al-'adzabil akbar. Baik, dan kami akan merasakan kepada mereka azab yang adna, yang dekat, ya, sebelum, bukan azab yang paling besar. Terus ayo al-mufassirun ya nih. Terus al-adzabul adna huwa adzabul qabri aw huwa ma yusibuhum fid dunya min al-mihani wal masaibi. Maka para ulama menyatakan azab yang adna adalah azab kubur atau segala hal yang menimpa mereka di dunia, min al-mihan, berupa ujian-ujian hidup, wal masaib, dan berbagai musibah. Terus wa kadzalika al-'adzabul adna qila huwa 'adzabul qabri wa qila huwa ma yusibuhum fid dunya min al-masaibi wan nukbati nakabat wan nakabati. Itu mufradnya apa? Berarti enggak tahu nih mufradnya. Nakbatun Sama maknanya musibah juga, bencana ya. Terus wa tasallafal muslimun muslimina alaihim bil qatli wasali wa ghairi dzalika wala mani'a min iradatil amraini. Baik. Nah, azab yang ada, nah, ada yang menyatakan dia adalah azab kubur. Ya, dia adalah azab kubur. Yaitu ada yang menyatakan juga segala sesuatu yang menimpa manusia di dunia. Apakah masoib berbagai musibah, atau nakabat berbagai bencana, atau apalagi tasallat, atau apalagi tasalluti al-muslimin. Ya, berkuasanya orang-orang kafir atas kaum muslimin. Alaihim, ya, bil qatl, akhirnya kaum muslimin dibunuh. Wasabi disandra, ditawan dan yang lainnya. Ya, maka tidak ada penghalang dari dimaksudkannya dua hal ini. Ya, pokoknya azabul adna itu azab kubur atau azab apa namanya berbagai bencana yang menimpa. Ya, intinya sama aja. Ya, terus lanjut. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fi ali fir'auna annaru yuraduna 'alayha utuwa wa 'ashiyya. Baik. Demikian pula firman Allah tentang ya alu Fir'aun, di sini maknanya bukan keluarga tapi atba, pengikut. Ya, tentang pengikutnya Fir'aun, annar, maka neraka yuradun, akan dipap, di apa namanya? Digini-gini ini, yuradun. Apa maksudnya nih? Ditampilkan. Ditampilkan kepada mereka, ya, pagi sore, wayamataku musaah, pada hari kiamat, maka dikatakan pada mereka, adkhiru ala Fir'aun, masukkanlah pengikutnya Fir'aun, ya, ke dalam neraka yang asyad dal azab, ya, yang sangat dahsyat azabnya. Di kuburan mereka sudah dapat azab. Namun perlu dipahami azab kubur, kenapa dinamakan azab kubur? Karena ini ya, karena seringnya golibnya itu dikubur. Namun azab kubur ini berlaku juga. Ini namanya alam barzakh. Ya, ada orang mati kena bom, badannya hancur berkeping-keping enggak ditemukan. Ada yang dimakan binatang buas, perutnya di dalam buaya. Ada yang tenggelam di lautan. Ya. Dan seterusnya dia tetap mengalami alam barzakh. Yang itu dia akan mendapatkan ya, kenikmatan atau azab. Itu namanya alam barzakh. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kenapa dinamakan kubur? Karena seringnya terjadinya di kubur. Jangan dianggap mana si fulan dimakan buaya, di perut buaya. Wah, berarti enak dong enggak disiksa kubur. Lah. Ini alam gaib. Sudah beda. Ini alam gaib. Ya, dia udah masuk alam barzah. Ya. Jangan dipahami nanti malaikat kungkar nangkir masuk ke perut buaya, nanya dia. Bukan kayak gitu. Ini alam barzah. Ya, kita enggak mampu menjangkaunya. Imannya aja udah. Ya. Baik. Dan juga dipahami mengingkari azab kubur tadi dikatakan ini sabit, azab kubur ini Quran sunah ijma', ya. Baik, barakallahu fikum. Maka tidak ada yang mengingkarinya, melainkan ini pasti ahli bid'ah dan kalangan Mu'tazilah. Makanya kata Ibnu Taimiyah, penyelisihan ya terhadap Quran Sunnah yang dianggap pelakunya itu sebagai ahli bid'ah ialah mereka itu dari kalangan Khawarij, Syiah, Rafidah, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Nah, di sini masuk. Ya. Maka mengingkari ada azabnya kubur, ya, boleh gak orang tersebut yudallal, nah, disesatkan, boleh gak? Boleh gak? Yubadda, dibid'ahkan, boleh gak? Boleh. Yukafar, dikafirkan? Ntar dulu. Ya, ntar dulu. Baik, kalau yukafar itu tanya kepada ulama. Tapi yang jelas ulama menyatakan orang tersebut dibid'ahkan, disesatkan, ya, ditahdir. Terus lanjut. Wa qawluhu jalla wa ala annahu yuraduna 'alayha mudhuban wa 'ashiyyan hadza fi 'adzabil qabr. Baik, ya. maka neraka akan dipaparkan kepada mereka siang sore. Ini sebagai siksaan. Dipaparkan neraka itu siksaan kepada mereka. Siksaan sebelum siksaan neraka yang lainnya. Ini terkait azab kubur. Terus summa qala wa yawma taqumu as-sa'atu adzilu ala fir'auna fadalla ala anna adzabal qabri kum anna adzabal wudwi wal asyi hada fi dunya. Dalla ala annal anna adzabal wudwi wal asyi, ini menunjukkan bahwasanya azab pagi sore itu ya itu terjadi di dunia. Terus wadzalika fil qabri, ini lebih tepatnya di kuburan, itu azab alam barzah. Terus wa idza qamatis sa'atu fa innahum yusiruna fi ashaddil azab, yasirun sara yasiru yasiruna fi ashaddil azabi wal iyad billahi. Baik, dan apabila hari kiamat tegak, maka mereka akan mendapatkan azab yang lebih dahsyat dari itu, waliyadu billah. Terus fal ayatu fiha dalilun ala adabil qabri, maka ayat ini menunjukkan akan adanya azab kubur. Terus ma'al ahadisi al mutawatirati an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dalika. Baik, di samping hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah SAW mengenai hal ini. Nah, baik, berikutnya lihat kata Ibnu Qudamah. Ya, beliau menyatakan wa amara bihi fi kulli salatin. Ya. Ini ya. Sebelumnya ya. Wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli salatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dan beliau memerintahkan untuk membaca doa perlindungan dari azab kubur di setiap sholat. Ya, di setiap sholat. Nah, tafadhol dibaca berikutnya. Ya, Mustafa. Taib. Maka Nabi SAW memohon perlindungan dari azab kubur. Maka ini menunjukkan bahwa azab kubur itu adalah hak. Ya, wa ala annahu waqi'un sabitun, menunjukkan bahwa azab kubur ini memang terjadi real. Memang sabit benar adanya. Kalau tidak demikian, maka Nabi tidak akan berlindung ya kepada Allah dari azab kubur. Terus taib, dan Nabi pun memerintahkan untuk agar kita memohon perlindungan dari azab kubur di setiap sholat. Setiap sholat maksudnya menjelang salam setelah membaca tahiyat akhir. Ya, Syekh Al-Albani di kitab Sifat Sholat Nabi menyatakan ini wajib. Namun jangan dipahami ini bagian dari rukun, karena enggak ada satupun fuqaha wajib di sini, enggak ada yang memahami rukun ya. Wajib ya, namanya wajib dalam ilmu usul kan ada yang maknanya mustahab ya, ada yang maknanya wajib hatmun, ada yang maknanya bahkan ancaman, ada yang maknanya mubah. Hanya ini penting. Karena saya menyampaikan ini karena saya pernah dengar ada orang dia baca buku Sifat Sholat Nabi, kemudian dia menjadikan berdoa dari azab kubur itu seolah-olah adalah rukun, padahal Syekh Al-Albani aja enggak bilang. Ya, makanya kalau orang baca buku fikih tahu rukun-rukun sholat apa, nggak ada itu kan, nggak ada perintah untuk. Nah, ini cuma anjuran saja. Ini sangat disukai, disunahkan. Taib, barakallahu fikum. Ya, terus lanjut. Min arba'in, arba' itu bukan ghairu munsharif. Sudah sering saya terangkan di pelajaran apa itu duratul bahiyah. Ya, duratul bahiyah. Arba bukan ghairu munsharif. Kata Nabi, istaidu billah min arba'in. Minta tolonglah kepada Allah dari empat hal. Terus min adzabi jahannam wa min adzab wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Baik, ini doanya yang sudah antum hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr gitu kan, min azabi jahannam, min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ya, al-masih, kalau ditanya kenapa al-masih, dajjal dinamakan masih, udah bisa jawab ya. Baik, kok sama kayak Isa, udah bisa bedain ya, tadi kan sudah disebutkan. Lanjut. Wasyahidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adati min nah, yang menjadi syahid di sini ya, poinnya di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memohon perlindungan dari azab kubur. Terus padahal ala annahu azabun waqi'un wa hasirun. Baik, makanya menunjukkan azab kubur ini memang azab yang waqi' real, yang terjadi, benar-benar terjadi. Terus yu'adzabun, masa udah di kuburan dia yang mengazab, yu'adzabun, diazab. Baik, maka seorang mukmin dia yasta'idu minhu, dia memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, azab kubur memiliki berbagai sebab menimpa hingga kaum mukminin. Ya, bahkan azab kubur ini bisa menimpa kaum mukminin dengan sebab-sebabnya. Maka kaum mukminin mereka ada yang yu'adzabun, diazab di kuburan mereka. Namun perlu diperhatikan, ini dijelaskan di Al-Aqidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang menjelaskannya, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Azab kubur itu adalah kafarat. Paham antum? Adalah bagian dari apa? Kafarat. Berarti nanti seorang yang banyak dosa, ya, berdosa kafarat itu bisa di dunia. Dengan apa? Disempitkan rezeki, ya, diberikan cobaan, dia dapat musibah, itu kafarat di dunia. Taib, kafarat. Atau dia dijelek-jelekin, dia gak balas, sabar, kafarat. Atau apalagi kalau dia mati di kuburan, diazab. Taib. Kalau dosanya belum habis juga, di kuburan dia diazab, dosanya belum habis juga, nanti di akhirat tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Paham ya? Ternyata Allah putuskan dia, ya azabillah, masuk neraka. Di neraka itu pun kafarat. Kalau dia bertauhid ya, kafarat. Menggugur dosa dia. Jadi jangan dipahami orang masuk kubur, wah ini azab dia, itu kebaikan buat dia dari satu sisi. Sisi apa? Biar di akhirat ringan dosanya. Ya, azab kubur sama azab jahanam, berat mana? Jahanam berdasarkan nas. Ya, azab jahanam. Kayi barakallahu fikum. Terus lanjut. Kayi, di antara sebabnya, ini diantar aja, karena ini ada nasnya, adalah ghibah dan namimah, adu domba. Terus diantaranya tidak mensucikan kemaluan ya, selepas baul, kencing, karena ini ada nasnya. Banyak sebab azab kubur ya. Terus lanjut. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Lanjut. Qala innama la yu'adziban. La yu'adziban. Antum senang banget bacanya yu'adzib, yu'adzib. Kalau yu'adzib mengazab, ini lagi diazab, yu'adzab. Hah? Ulang. Innama la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Baik, kata Nabi mengomentari dua kuburan yang beliau lewati. Sesungguhnya dua orang ini sedang diazab dan keduanya tidaklah diazab karena dosa besar. Terus alam, jangan Allah, Allah harful siftah namanya. Allah. Terus ala innahu likabirin. Ya. Ini bukan ala siftah, benar. Allah. Ini bukan karena dosa besar. Terus amma ahaduhuma Baik, yang pertama dia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Terus. Adapun yang kedua dia berjalan tapi nyebarin adu domba. Ya. Hasbuk. Oh ya, nanggung padahal. Tapi ini menunjukkan azab kubur memang terjadi, bisa terjadi bagi kaum mukmin. Terus? Irtakabaha. Disebabkan dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Terus? La yu'adzabu. Bimaniha. Taib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang demikian itu sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya mayit itu akan diazab, benar-benar akan diazab di kubur, ya, disebabkan tangisan yang dilakukan untuknya, ada tangisan keluarganya. Dalam hadis yang lain itu ya, innal mayit la yu'adzabu bibuka'i ahlih. Mayit itu diazab karena tangisan keluarganya. Kenapa demikian? Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, di Al-Fathul Bari. Ya, karena si mayit enggak pernah memberikan tabligh, penyampaian, tahzir, peringatan, nasihat kepada keluarganya tentang larangan meratap. Niyahah. Ya. Keluarganya tidak pernah diajarkan tentang bab takdir. Bab takdir, beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi. Nah, ketika dia mati karena keluarganya enggak pernah diajarin beriman pada takdir, larangan meratap, larangan ya, menangisi mayit berlebihan. Nangis boleh, Nabi aja nangis ketika Ibrahim wafat, putra beliau. Ya. Maka ketika dia wafat, kemudian keluarganya meratapinya dalam keadaan dia tidak pernah memberikan nasihat, dia diazab. Ya, dia diazab. Ini yang dijelaskan oleh para ulama mengenai makna hadis ini. Ya, terus. Taib. Maka menangisi, ya, apa meratapi si mayit ini menyebabkan diazabnya si mayit tersebut. Terus. Nah, ini salah satu sebab dari diazab, diantara sebab-sebab diazabnya mayit di kuburan. Kemudian diantaranya lagi, ya, wa fitnatul qabr haqqun wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun, kata Ibnu Qudamah. Fitnah kubur hak. Fitnah kubur itu beda dengan azab kubur. Fitnah dulu apa azab dulu? Fitnah apa itu fitnah maksudnya? Pertanyaan. Pertanyaan munkar nakir hak. Baik. Nah, tafadhol. Dibaca di sini ya. Siapa? Syekh Abdul Rahman. Qala syarihu rahimahullahu taala, mimma yajri fil qabri aidan su'al munkarin wa nakirin min al-malaikati. Baik. Nah, di antara yang terjadi di kuburan juga pertanyaan malaikat munkar nakir. Ya, mungkar nakir. Ini namanya saja, bukan mungkar berarti dia diingkari. Ya. Oh, ini isim maf'ul nih, berarti diingkari. Artinya mungkar nakir ini mungkar karena Nabi Ibrahim pun juga menamakan malaikat yang datang kepadanya mungkarun. Innakum qaumun munkarun. Artinya mungkarun ini kaum yang tidak dikenal. Bukan yang diingkari, ya. Baik. Nah, makanya disebut kalau isim dalam bahasa Arab yang belum dikenal namanya apa? Nakiro. Itu bukan yang diingkari, ya. Jangan salah paham. Terus. Annahu idza udiya al-mayyitu fi qabrihi wa suliya alayhi al-qabru wa tawalla 'anhu al-mushirun wa innahu la yasma'u qur'an alihim ya'tihi malakan fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Baik. Nah, kemudian ya, apabila si mayit telah diletakkan di kuburan dan diratakan kuburannya, dan akhirnya berpaling tuh, orang-orang berpaling meninggalkan dia, pergi meninggalkan dia, dan dia akan benar-benar mendengar. Nah, ini jadi dalil juga nih, apakah si mayit mendengar atau enggak gitu ya. Syekh Abdul Karim Al-Khudair merinci hal ini. Bahwasanya si mayit itu bisa mendengar, namun mereka enggak bisa mengijabah. Mereka enggak bisa mengijabah, menjawab. Dai barakallahu fikum. Ya. Nah, dia benar-benar bisa mendengar qur'a ni alihim. Ya. Itu apa namanya? Bunyi apa tuh? Kalau qara itu kan mengetuk, bunyi apa maksudnya? Bunyi tapak sendal-sendal yang datang ikut nguburin dia. Ya tihi malakani, maka dua malaikat akan mendatangi dia. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadih, roh dia akan dikembalikan ke jasadnya. Ya, kan roh dia diangkat. Roh dia diangkat ke langit. Kalau dia orang yang baik, diangkat terus, diterima. Nanti ketika itu dikubur, dikembalikan. Kalau rohnya buruk, langsung dilempar lagi ke bawah. Nah, terus lanjut. Wa hadhihil hayatu barzakhiyyatun ma hiya mithlu bi'adatiha bil hayati 'ala al-ardh. Baik, ini alamnya, kehidupannya alam barzakh. Tidak seperti pengembalian dia ke dunia, yang ke bumi, bukan begitu, bukan kehidupan di dunia. Karena dia dikembalikan di kubur, bukan seperti itu. Makanya tadi sering dikatakan, ini alam barzakh beda. Walaupun dia mayitnya ada di perut buaya, di perut ular piton, hancur, kena bom, ya, atau di dalam lautan, dia akan tetap mengalami alam ini, alam barzakh. Terus? La ya'lamuha illallah jalla wa'ala. Ini jelas, tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Allah. Lanjut. Matu'adu ruhuhu fi jasadihi, wa yudrisanihi, wa yakulani lahu, man rabbuka, wama dinuka, wama nabiyuka. Fal mu'minu yakulu Rabbi Allah, wal islamu dini, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, la yatalahtar wa la yataraddan. Baik. Kemudian dia akan, rohnya akan dikembalikan ke jasadnya, dan kedua malaikat akan mendudukkan dia. Kedua malaikat akan mendudukkan dia. Maka kedua malaikat tadi Munkar Nakir bertanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kalau mukmin dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, Islam agamaku, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam riwayat yang sahih akan ditampakkan dia gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, siapa ini? Gimana pendapat kamu tentang orang ini? Ngikutin Nabi enggak dia? Tapi kalau dia Islam, dia akan jawab, la yatala'asamu, dia tidak akan gugup. Dia enggak akan gelagapan. Wala yataraddadu, dia enggak akan ragu. Ya, terus li'annahu kana mu'minan fi hadhihi dunya, mu'minan billahi wa mu'minan bir rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mutamassikan bi dini Islam, fala yataladdadu fi su'ali wala yataraddadu. Ya, karena dia beriman. Ya, dia beriman kepada, ya, kepada semua tadi, kepada Allah, Rasulnya, agama Islam di dunia, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, berpegang teguh dengan agama Islam, maka dia enggak akan gelagapan menjawab pertanyaan tadi, dia enggak akan bimbang, ragu menjawabnya. Terus? Amal munafiqul ladzi kana ya'ishu fi hadhihi dunya 'ala syakki wa huwa yad'i al-islam bi lisanihi wa huwa munkirun bi qalbihi fa hadha ya'jizu idza su'ila fil qadri wa yatahayyaru fa hadha ya'jaz fa hadha ya'jazu idza su'ila fil qadri wa yatahayyaru wa yaqulu ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu fal awwalu yun'amu fal awwalu yun'amu yun'amu فالأولُ ينعم ويفتح له باب إلى الجنة وهذا يعذب ويضيق ويضيق نعم ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. Adapun munafik, ya, yang dia hidup di kehidupan dunia ini di atas keraguan. Ya, dalam keadaan dia mengklaim, dia mengaku-ngaku sebagai Islam, Namun dia mengingkari dengan kolbunya. Dia kan enggak akan sanggup menjawab pertanyaan kubur apabila ditanya di kuburan. Wa tahayyar, dia akan bingung. Dia akan mengatakan haha. La adri, saya enggak tahu ini gimana jawabnya. Saya cuma dengar-dengar orang-orang mengatakan sesuatu tentang Allah, Rasulnya Islam begitu ya saya katakan. Ya, kalau dia di dunia berkata tentang Islam, ikutin orang-orang, udahlah enggak usah mabok agama. Udahlah enggak usah terlalu fanatik, kata dia. Nah, dia mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang. Ya. Dia akan menjawab seperti tadi, la hala adri. Ya. Maka yang pertama tadi yang bisa jawab, yuna'am, dia akan diberikan nikmat. Dibukakan pintu untuknya, pintu menuju surga. Yang kedua, yu'adzabu, diazab, wa yudayyaqu 'alaihi, disempitkan kuburannya. Hatta takhtalifa adla'uhu. Ya, sampai tulang rusuknya saling bersilangan, berhempit. Dibukakan untuk dia pintu menuju neraka. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, terus nas'alullah at-tabata. Wa li hadza yaqulu jalla wa ala yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allah adh-dhalimin wa yaf'alu Allah ma yasha. Baik, kita memohon pada Allah as-sabat, keselamatan. Afwan, kecama, keteguhan, kekokohan. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, Allah lah yang mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaul sabit fil hayati dunia, di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Ini kata para ulama, qaul sabit ialah jawaban yang benar ketika menjawab pertanyaan kubur. Ya, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, terus, Suyudi. Malakaini mungkarin wa nakirin. Su'alu malakaini munkarin wa nakirin. Walihada kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti wa waqafa ala qabrihi huwa wa ashabuhu wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu. Baik. Nah, kata Syekh mengomentari ayat tadi, ini adalah dalil akan kevalidan azab kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat mungkar nakir. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburi mayit sahabat beliau, atau beliau berdiri di atas kubur, ya, dan para sahabatnya, dan beliau berujar, istaghfiru, mohonkanlah ampunan di akhikum, untuk saudara kalian ini. Mohonlah kepada Allah agar dia diberikan at-tsabit, kekuatan untuk menjawab pertanyaan kubur, karena sekarang dia saat ini sedang ditanya. Ya, terus fa yustahabbu lil muslimina idza faragu min dafnil mayyiti an yaqifu ala qabrihi. Baik, maka dianjurkan bagi kaum muslimin apabila mereka telah selesai memakamkan si mayit, mereka berdiri di kuburan, maksudnya di area perkuburan. Ya, bukan di atas kuburannya itu diinjak, enggak boleh, tapi di sekitarnya. Terus wala yasta'jilu fil insirafi. Ah, jangan terburu-buru untuk balik ke rumah-rumah mereka. Terus wa yas'aluhu at-tathbita. Baik, agar mereka memohonkan kepada Allah agar si mayit diberikan kekuatan untuk menjawab pertanyaan kubur. Wa yastaghfiru lahu. Ya, mereka memohonkan ampunan untuk si mayit tadi. Fa innallaha yanfa'u bidzalika. Nah, maka Allah akan memberikan manfaat dengan hal tersebut. Nah, nanti si mayit akan diselamatkan dari ya fitnah kubur. Terus di anna da'watul muslimina mustajabatun. Nah, karena doa kaum muslimin itu dianjurkan. Nah, apa namanya? Di mustajab, ya. Terus lanjut فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد قد أنكره المعتزلة بناء على عقولهم الفاسدة. طيب. Maka azab kubur itu hak. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang mulhid. Orang yang sesatnya. Kaum Mu'tazilah mengingkarinya hal ini. Ya, berdasar karena didasari akal-akal mereka yang rusak. Ya, terus li'annahu yuqaddimuna al-aqla 'ala al-naqli. Baik, karena mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan dengan dalil. Terus falamma kanat quluhum la tudriku adzab al-qabr nafawu wa kadzabu bil ahadithi nas'alullaha al-afiyata. Baik, maka tatkala akal-akal mereka tidak mampu menjangkau azab kubur, maka mereka menafikannya dan mereka mendustakan hadis-hadis tentang azab kubur. Kita memohon pada Allah keselamatan. Ngomong-ngomong Suyudi bacanya udah cakep benar ini. Masya Allah. Ah, cepat juga kemajuannya Suyudi. Coba Niko, Niko sekarang Niko. Nah, jangan mau kalah Niko. La dakhlun atau la dakhla. Nah, baik. Perkara yang gaib dan perkara akhirat itu tidak ada peran akal sedikit pun di situ, ya, di dalam perkara yang gaib. Terus baik, la tudriku halukulu. Akal itu enggak bisa mampu menjangkau. Lanjut. Baik, ini hanya didasari berdasarkan kabar yang sahih. Ayat Quran, hadis-hadis yang sahih. Terus? Baik, maka kita mengimaninya hanya berdasarkan ya hadis-hadis yang sahih aja. Terus? Baik, kita tidak menyatakan, tidak mau mengucapkan sesuatu hal dari hal ini, melainkan apa yang telah ditunjukkan oleh dalil yang sahih aja. Terus? Mana antum? Baik. Nah, adapun perkara kuburan ini, perkara mengenai azab kubur, tidak ada la ahada yatakallam. Tidak ada seorang pun yang bisa mengomentari, menetapkan sesuatu kecuali dengan dalil yang sahih di Quran dan Sunnah. Terus? Baik, karena dia ada di antara perkara gaib, la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Terus? Baik, ini adalah di antara bentuk beriman pada hari akhir. Kubra. Kok jadi kubra? Manazilil akhirah. Karena kuburan adalah pos tentang akhirat. Ini tadi disebutkan oleh Syekh bagian dari beriman pada hari akhir. Ya, Syekh Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasah menyatakan ini juga. Termasuk beriman pada hari akhir adalah beriman kepada azab kubur. Ini azan jam berapa? Hah? Berapa menit? 3 menit. Cukup aja ya. Dan sempat.